Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب kembali kita melanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita lanjutkan pada ucapan muallif. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fi kitabihi Syarh Sunnah: Fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdats. Kalam, yakni memperbincangkan pada permasalahan-permasalahan usul agama, permasalahan akidah, perdebatan tentangnya, berdiskusi dan yang semisalnya dijadikan bahan debat kusir. Taib, ini adalah perkara yang muhdats, menjadikan perkara-perkara usul, perkara-perkara akidah ini sebagai bahan diskusi, perdebatan. Taib, ini adalah perbincangan yang berdalam-dalam membahas tentangnya. Taib, yakni melebihi dari batas apa-apa yang telah disebutkan dalam nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Baik, maka ini semua adalah perkara yang muhdats. Yaqdahu asyakka fil qalb, yang mana ini semua akan menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati, akan membuahkan keraguan-raguan di dalam hati. Wa inna wa in asaba sahibuhul haq was sunnah. Meskipun pada akhirnya hasilnya nanti itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan sunnah, tapi dengan ia mencarinya al-haq tadi untuk mendapatkannya, sampai kepadanya dengan cara al-kalam, termasuk di sini adalah maksudnya ilmu kalam, dengan ilmu kalam filsafat ilmu mantik dan yang semisalnya. Ya mana semua ini kait erat kaitannya identik dengan apa yang ada padanya berupa perdebatan-perdebatan. Dan memang ini yang akan kita dapati pada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Ia akan menjadi orang yang suka berdebat. Karena apa? Ilmu kalam ini lebih mengedepankan akal. Lebih mengedepankan akal. Sehingga akhirnya nanti siapa yang menang, lebih menang akalnya. Adalah akal-akalan. Siapa yang lebih kuat pendapatnya, siapa yang menang dalam berdebat, dan seterusnya, itulah nanti yang akan diikuti. Kalaupun kemudian hasilnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan al-haq, maka tetap cara yang demikian dalam mempelajari agama, dalam mengetahui agama, ini adalah perkara yang muhdas, perkara yang bid'ah, perkara yang baru, tidak ada pada salaf cara yang demikian. Berkata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, menjelaskan tentang ucapan muallif di sini, kata beliau, innal kalam fil usul wal aqaid wal jidal fiha muhdas lam ya'ti illa min ashabil bid'ah. Sungguhnya perbincangan pada perkara-perkara usul, perkara akidah, perdebatan tentangnya, ini adalah perkara-perkara yang muhdas, tidak pernah atau tidak memakai cara ini kecuali adalah ashabul bid'ah. Amma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tba'uhum bal wa ahlus sunnah wal jamaah jami'an fa innahu lam ya'ti minhum jidalun fil aqidah. Adapun para sahabat nabi, para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan ahlus sunnah seluruhnya, mereka tidak pernah menggunakan hal yang semisal ini dalam perkara akidah. Dikarenakan terkait dengan perkara akidah, tidak ada bagi kita kecuali musallim wa munqad. Kita adalah orang yang menerima dan tunduk. Tidak usah dibahas lagi, tidak usah diperbincangkan lagi. Baik. Karena dalam masalah akidah ini demikian sikap kita. Sebagaimana itu pula sikapnya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan itulah sikap al-sunnah seluruhnya. Fa'innahu lam ya'ti minhum jidalun fil aqidah. Tidak pernah muncul dari mereka perdebatan dalam masalah aqidah. Wa innama ja'al jidal min hin nabatat siraqud dalal kal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim min siraqid dalal. Hanyalah datang model perdebatan seperti ini dalam masalah akidah ini ketika munculnya, tumbuh kembangnya kelompok-kelompok sesat baru hal semacam ini digunakan, seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan selain mereka dari kelompok-kelompok yang sesat, allazina sta'malul kalam, yang mana mereka menggunakan ilmu kalam. Mereka mempelajari dan menggunakannya untuk mempelajari agama ini. Di antaranya mereka dengan menggunakan ilmu kalam. Bahkan sampai sekarang kita dapati di kampus-kampus, universitas-universitas, dibahas dan dipelajari ilmu kalam, filsafat dan semisalnya. Baik. Akhadhu wa akhadhu bi muqaddamat al-mantiq. Mereka mengambil dari ilmu mantik. Wa tarakul athar. Mereka pun meninggalkan athar. Sunnah-sunnah Rasul, riwayat-riwayat. Fakana akibatu ba'duhum annahu yandam inda mautih. Sehingga akibatnya, akhir dari sebagian mereka yang mempelajari ilmu kalam adalah penyesalan di akhir hidupnya. Waqad mata ba'duhum wa 'ala sadrihi sahih al-Bukhari. Bahkan sebagian mereka meninggal dalam keadaan di atas dadanya ada kitab Sahih Bukhari. Yani baru dia mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi, tapi sudah di akhir hidupnya, karena telah menyadari, telah menyesal setelah selama ini mempelajari ilmu kalam. Yang demikian disebutkan masyhur ini dari Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana beliau dulunya taib seorang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, dalam kitab yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, banyak juga di dalamnya tentang pembahasan ilmu kalam dan hadis-hadis yang lemah. Baik. Hanya saja disebutkan beliau di akhir hayatnya bertaubat, dan didapati beliau ketika meninggal di atas dadanya ada kitab Sahih Bukhari. Baik. Demikian juga seperti disebutkan dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Amr Ar-Razi, yang masyhur disebut digelar Fakhrul Razi. Ya, mungkin kita sering dengar nama orang ya, Fakhrul Razi, panggilnya Uji ya. Nah, kata beliau dalam kitabnya, menyebutkan sebuah syair, sebutkan nihayatu iqdamil uquli iqal wa ghayatu sa'il alimina dalal. Akhir dari orang yang lebih mengedepankan akal adalah iqal, belenggu. Dan puncak dari ghayatul sa'il alamina dalal. Dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Digambarkan ruh-ruh kami itu liar di dalam jasad-jasad kami. Ini penggambaran beliau tentang orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan hasil dari dunia kami adalah gangguan, kerugian. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa anna jam'ina fihi qila wa qalu. Dan tidaklah apa yang kami bahas selama ini, kami perdebatkan, kami diskusikan selama ini, sepanjang umur kami, tidak ada yang menghasilkan kecuali hanya apa yang kami kumpulkan berupa qila wa qal, katanya dan katanya. Ini hasilnya. Katanya begini, katanya begitu. Fakam qad ra'aina min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musrihina wa zalu. Betapa banyak kami melihat orang-orang dan negeri semuanya muncul tapi kemudian hilang begitu saja. Wa kam min jibalin taib. Ya, sampai yang tadi saja. Nah, itu bagaimana beliau menggambarkan kepada kita orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Tidak ada yang didapat muter-muter. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Mana seperti itu? Allah itu tidak boleh disifati, kata mereka. Nah, gimana? Kok Allah tidak boleh disifati? Sedangkan sesuatu yang ada, ya, itu mesti ada sifatnya. Sesuatu kalau dia sudah ada, itu mesti ada sifatnya. Kata mereka, Allah itu tidak boleh diberi sifat. Padahal sesuatu yang ada itu sudah memiliki sifat eksistensi tadi. Keberadaan dia itu sudah sifat sendiri. Belum sifat-sifat yang lain. Banyak dari apa yang mereka sampaikan itu bertentangan, bertolak belakang, membingungkan. Kemudian juga disebutkan oleh Ar-Razi, laqad ta'amaltu at-turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafah fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalila. Sungguh saya telah mengamati, mencermati jalan-jalan ilmu kalam, metode-metode filsafat, maka saya tidak melihatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa pula menghilangkan haus orang yang kehausan. Ya. Ilmu kalam itu tidak memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Baik, tidak bisa mengobati orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, tidak berguna, bahkan kesesatan yang didapatkan. Wara itu akrabat turuk tariqatul Quran, dan saya melihat bahwasanya jalan terdekat adalah jalannya Al-Quran. Iqra fil isbat ar-rahmanu ala arsy istawa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Baca firman Allah tentang firman Allah yang menetapkan tentang sifat seperti ar-rahman ala arsy istawa. Ar-rahman beristiwa di atas arsy, menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Allah beristiwa. Dan bahwasanya itu juga mengandung konsekuensi Allah memiliki sifat taib al-ulu. Allah itu ada di atas seluruh makhluknya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik seluruh ucapan-ucapan yang baik. Ini juga isyarat bahwasanya Allah itu di atas, karena sesuatu yang naik itu pasti ke atas. Waqra' fin nafi. Demikian juga baca firman-firman Allah tentang penafian-penafian. Apa yang Allah nafikan dari dirinya tentang sifat-sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Allah menafikan dari dirinya keserupaan dengan suatu apapun. Demikian juga firman Allah Taala, wala yuhituna bihi ilma, tidak ada ilmu yang mampu melingkupi hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, karena kita ini akalnya terbatas, tidak mampu untuk melingkupi, mencapai hakikat, seluruh hakikat dari sifat-sifat Allah, maka sudah kita berhenti di mana Allah telah menetapkan tempat berhenti. Allah memiliki sifat ini. Allah menghabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Allah memiliki sifat demikian-demikian. Sudah, itu kita terima. Kita ambil. Kita yakini. Kita amalkan konsekuensi-konsekuensinya. Tidak perlu lagi berdalam-dalam. Oh, ini bagaimana ya? Seperti apa ya? Berdalam-dalam dalam masalah ini. Makanya demikian, ini tidak perlu. Bahkan menjadi hal yang mustahil untuk mendapatkan kebenaran. Karena Allah menyatakan diri, tidak ada ilmu yang bisa melingkupinya. Wa man jaraba misla tajribati, misla tajarrubati, misla tajribati, arafa misla ma'rifati. Dan siapa yang sudah mengalami apa yang saya alami, maka ia akan mengetahui apa yang saya ketahui tentang ilmu kalam. Artinya beliau di sini ini mengatakan, enggak usah kalian coba-coba ilmu kalam untuk mengetahui masa gimana sih, seperti apa sih, masa bisa, masa sampai gila belajar ilmu kalam. Kan ada, kita dengar ya, orang-orang di kampus-kampus IAIN atau misalnya pelajari ilmu kalam filsafat sampai ada yang gila, stres, masa, akhirnya nggak percaya. Ini dikatakan oleh Razi, siapa yang mengalami seperti itu akan mengetahui apa yang aku ketahui tentang ilmu kalam tadi. Hakikatnya seperti itu, sudah disampaikan. Kita tidak perlu untuk mengetahui panasnya api, tidak perlu kita taruh tangan di api, cukup lihat orang yang sudah kena api, terbakar, luka bakar. Gak usah kemudian masa gimana sih bisa gitu, taruh tangannya di api. Gak perlu seperti itu, cukup dari orang yang sudah mengalami itu sebagai pelajaran bagi kita. Baik, ini tentang ilmu kalam. Zalika li'annahu, zalika li'anna muqaddamat al-mantiq wa ilzamat al-kalam la yansha'u anha illa syak wal'iyadzu billah. Oleh yang demikian dikarenakan mempelajari mukaddimah tentang ilmu mantik, ilmu kalam, mempelajari ilmu kalam tidak menumbuhkan, menghasilkan kecuali hanya keragu-raguan, menjadikan orang ragu dalam beragama. Bagaimana tidak, orang yang sudah dari kecil memiliki keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan akidah kaum muslimin, akidah sunnah wal jamaah, dari kecil sudah ia yakini Allah itu ada di atas. Baik, dari dulu, dari kecil sampai dewasa ia berdoa, mesti hatinya itu diarahkan ke atas. Baik, masuk kampus, belajar filsafat, belajar ilmu kalam, disuruh mencari lagi agama dari awal. Jangan mau terima saja apa yang sudah ada. Kita harus cari sendiri. Suruh jadi orang kafir. Hilang, apa? Tanggalkan semua keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan sudah ada itu. Biar kita dari awal. Katanya biar mantap. Jadi kalau seperti itu kan cari sendiri, dipikir sendiri, nanti biar mantap kalau sudah dapat. Tapi kenyataannya, tadi justru menghasilkan keragu-raguan. Wal'ayadzu billah. Kita berlindung kepada Allah. Fas'alullah, kata Syekh rahimahullah, fas'alullah ta'ala rabbaka an yujannibaka tariqa ha'ula. Mintalah kepada Allah agar menjauhkan dirimu dari jalan-jalan orang-orang yang demikian. Wa an yaja'alaka min ashabil athar al-muttabi'in lima ja'a anillah wa rasulihi min duni. Min duni ittiwa wala ihdathin wa billahi at-tawfiq. Dan mintalah kepada Allah agar menjadikanmu termasuk orang-orang yang berpegang dengan asar orang-orang yang terdahulu yang telah mengikuti apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan tanpa membuat-buat dan mengada-adakan. Allah lah yang maha memberi taufik. Baik. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ucapan muallif di sini. Sebagaimana tadi kata beliau, li'annahu musallimun wa muqad. Kita tidak perlu lagi membuat-buat perdebatan, diskusi, perbincangan dalam masalah akidah, usul. Dikarenakan yang dituntut dari kita adalah menerima dan tunduk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Al-mas'alatu mas'alatu tiba' wal inqiyad wa taslimin li amrillahi wa rasulih min ghairi jidalin wa mukhasamat. Sehingga di sini masalahnya adalah masalah bagaimana untuk kita mengikuti, bagaimana agar kita tunduk, bagaimana agar kita menerima perintah Allah dan Rasulnya dengan tanpa ada perdebatan, perbincangan dan yang semisalnya. Wa ma waqa'a ahlu dhalal bil khusumat wal jidal illa bisababi annahum lam yusallimu lillahi wal rasulih kama sallama ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang terjadi pada ahlu dhalal, orang-orang menyimpang, berupa perdebatan-perdebatan mereka dalam masalah agama, tidak terjadi melainkan disebabkan karena mereka tidak menerima untuk Allah dan Rasulnya sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah mereka menerima dari nas-nas yang ada. Walidhanika tajiduna ahlu sunnah wal jamaah walillahilhamd muttahidina laisa bainahum ikhtilaf fi amril aqidah. Oleh karena itu engkau bisa lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah walillahilhamd, segala puji bagi Allah, mereka satu kata, tidak pernah terjadi di antara mereka perselisihan, perbedaan dalam masalah akidah. Ingat, dalam masalah akidah. Innamal khilaf indal firaqid dhala inda al firaq ad-dhalah. Khilaf, terjadinya perselisihan, perseteruan itu di tengah-tengah kelompok-kelompok yang sesat tadi. Wala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan apabila mereka berpaling dari dakwahnya Rasul, dari kebenaran, dari al-haq, maka mereka pun menjadi berpecah, berselisih. Maka cukuplah bagimu Allah. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa misdaqu hadza fi ayatin ukhra. Bukti lain kebenaran hal ini adalah ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Tidak mengikuti siratal mustaqim. Tapi mengikuti jalan-jalan yang lain, jalannya ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul dhalal. Jalan yang diserukan oleh syaitan. Karena akan menjadikan kalian terpecah, berselisih, tersingkir dari jalannya yang lurus. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Qauluhu, ucapan muallif, wa in asaba sahibuhul haqq was sunnah. Dia tetap salah dengan cara tersebut, cara perdebatan dalam beragama, meskipun kemudian ia sesuai dengan sunnah, sesuai dengan al-haq hasil akhirnya. Fahuwa mukhti, kata Syekh Fauzan, tetap dia salah. Li'annahu asabahuma min ghairi at-tariq as-sahih, karena dia mendapatkannya al-haq sesuai dengan al-haq dan sunnah dari jalan yang tidak benar. Li'anna at-tariq as-sahih huwa at-taslim wa 'adamul khawd wal jidal wal mira alladhi yashhanul qulub wa yab'athu 'ala al-ahqad wa yab'athu aydan 'ala ashad min dhalika wa huwa at-takfir li'anna al-firaq ad-dallah yukaffiru ba'daha ba'daha wa yudallil ba'daha ba'daha. Dikarenakan jalan yang benar adalah dengan menerima, bukan dengan berdalam-dalam membahas lagi, memperdebatkannya, memperbincangkannya, menjadikan diskusi terbuka, seminar. Yang demikian akan menjadikan memunculkan permusuhan-permusuhan dalam hati, menjadikan saling mendengki satu sama lain. Karena tadi merasa pendapat saya yang lebih benar. Tidak, pendapat saya lebih benar. Saling mengeluarkan argumennya. Tidak ada yang mau mengalah. Merasa semua benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok masing-masing merasa bangga, merasa benar dengan apa yang ada, apa yang ia pegang. Taib. Bahkan yang lebih parah akan menghasilkan, menjadikan takfir, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menyesatkan satu sama lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu wahidin ya'tabiru anna ma huwa alaihi huwa sahih. Masing-masing menganggap dia yang benar, dia yang ada di atas kebenaran, apa yang dia pegang itu yang benar. Amma ahlus sunnah wal jamaah allazina sallamu al-amr wa anqadu fa innahum lam yahsul bainahum khilaf walillahi alham. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mereka menerima, mereka tunduk terhadap perintah Allah, tidak terjadi di antara mereka perselisihan dalam masalah akidah. Walillahil hamd. La yukaffiru ba'duhum ba'dha wa la yudallilu ba'duhum ba'dha. Tidak saling mengkafirkan satu sama lain, tidak pula saling menyesatkan. Bal yusni ba'duhum ala ba'd wa yaqtadi ba'duhum bi ba'd, bahkan satu sama lain saling memuji, saling menyanjung, saling mengikuti, meneladani. Li'annahum ala tariqin sahih, karena mereka ada di atas jalan yang benar. Wa innama tahsulul ihan wal ahqad wa takfir wa tadlil bi sababi mukhalafatil haqq wal akhdh bil ara' wal afkar, dikarenakan tidaklah terjadi apa yang terjadi berupa saling dengki tadi, saling memusuhi, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, itu disebabkan mereka menyelisihi al-haq dan mereka lebih memilih mengambil dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran manusia. La syakka anna kulla wahidin yuridu an yantafiq li ra'yih, tidak diragukan lagi masing-masing ingin agar pendapatnya yang dimenangkan. Wa la yaqbalu an taqulu lahu anta mukhti, tidak terima kalau dibilang kamu itu salah. Makna hadza annaka tattahimu aqlahu bin naqs wa huwa la yarda bihadza, karena kalau kamu bilang sama orang yang seperti itu yang mengambil agama dari akal pemikiran, kalau kamu bilang kepadanya antum itu salah, dia tidak terima karena dia akan menganggap, oh, orang ini enggak percaya sama akal saya, enggak percaya sama pendapat saya. Demikian hujahnya, karena tadi bersandar dengan akal, dia tidak akan terima, tidak ridho. Lakin idza qulta li sahibil haqq idza akhta, tapi apabila Anda mengatakan kepada sahibul haqq, apabila dia terjadi kesalahan padanya, ketergelinciran, anta akhta'ta dalil, akhta'ta sunnah, fa innahu yaqbal, antum salah, ini loh dalilnya, ini loh hadisnya, apa yang ada pada antum itu salah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran, ini hadisnya, ini ayatnya, ini ucapan para salaf. Fa innahu yaqbal wa yataraja ahlul haq, ia pun akan menerima dan ia akan rujuk. Amma idza qulta li sahibil hawa, adapun kalau Anda mengatakan tersebut kepada ahlul hawa, ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, anta akhta'ta fa innahu yaghdab wa yashtad wa yashtad, ia akan marah, kamu salah, ia akan marah, bahkan bisa tambah parah keadaannya. Wa hadhihi alamatu ahli al-ahwa, ini adalah ciri-ciri ahlul ahwa, hati-hati jangan sampai ciri ini ada pada kita. Ketika dinasehati, disampaikan, antum demikian-demikian akhi, ada kesalahan-kesalahan, ini hadisnya, ini ayatnya, ini ucapan para ulama, aib, antum lihat, jika memang demikian, terima, rujuklah kepada al-haq. Dikarenakan apabila Anda tidak menerimanya, Anda menolaknya, hati-hati, ini adalah ciri-ciri ahli al-ahwa. Anna kulla wahidin yuridu an yantasira li hawah, masing-masing ingin memenangkan hawa nafsunya. Amma sahibul haq fahuwa yuridu an yantasiru lil haq, adapun sahibul haq, seorang yang mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, maka yang ia inginkan adalah al-haq itu yang menang. Wa huwa yabhasu 'anil haq, dia mencari al-haq. Yang ia cari adalah kebenaran, bukan yang ia cari adalah mana yang paling selamat bagi dirinya, mana yang paling menguntungkan dirinya, mana yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi ashabul haq adalah mencari mana yang paling sesuai dengan al-haq, itu yang ia ikuti. Wal hikmatu dhallatu al-mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Hikmah itu adalah harta yang hilang bagi kaum mukminin. Dimanapun ia mendapatkannya, ia akan mengambilnya, ia akan berpegang dengannya. Baik, ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di atas. Baik, semoga dapat dipahami dan dapat kita amalkan. Wallahu ta'ala ta'alam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.